Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara talabah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari Mustalahul Hadis karya al-Imam al-Allamah al-Faqih al-Muhaddis Muhammad ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Uthaymin alaihi rahmatullah terkait dengan Al-Muttaribu yang tidak berpengaruh pada hadis atau riwayat tersebut, karena riwayat yang ada walaupun terdapat padanya ikhtilaf, maka ikhtilaf tersebut bukan pada asal, akan tetapi pada fara' min furu'il hadis. Maka yang demikian tidak menjadikan hadis tersebut terhukumi sebagai hadis yang muttarib, tidak menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang terhukumi sebagai hadis yang dhaif. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan masuk kepada pembahasan baru yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, al-idraju fil matni. Al-idraj fil matni. Al-idraju fil matan ini kalau dibahasakan dengan bahasanya al-muhaddithun dikenal dengan mudraj, hadis-hadis yang mudraj. Bagaimana hadis yang mudraj itu? Nanti di sini musannif akan menyebutkan dengan tiga pembahasan: ta'rifuhu, wa makanuhu ma'at tamthil, wa mata yuhkamu bihi. Ta'rif, definisi dari hadis mudraj itu. Kemudian yang setelahnya adalah makanuhu ma'at tamthil, apa yang menjadi kedudukan hadis mudraj tersebut, dan disertai dengan permisalan contoh dari hadis mudraj tadi. Dan pembahasan yang ketiga adalah mata yuhkamu bihi, kapan hadis tersebut bisa dihukumi sebagai hadis yang mudraj. Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, al-idraju fil matni. Al-idraju fil matni. Al-idraju fil matni terkait dengan idraj dalam matan yang ada, maknanya adalah ayyadkhula ahadur ruwati fil hadithi kalaman min indihi. Ini sebenarnya syahidnya. Baik. Terkait dengan pembahasan ini adalah idraj fil matan. Definisi yang disampaikan oleh musannif, nanti insyaallah juga kita akan menyebutkan definisi dari sebahagian a'immatus salaf, di antaranya adalah al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Kata musannif alaihi rahmatullah, ayadkhula ahadur ruwah, ini secara global. Ayadkhula ahadur ruwah, ketika salah seorang perawi menyampaikan sebuah riwayatnya, menyampaikan sebuah hadisnya, yang mana dalam hadis tersebut kalaman min indihi, yadkhula kalaman min indihi, demikian maknanya. Yadkhula kalaman min indihi, dia memasukkan, menggabungkan ucapan min indihi dari apa yang dia ucapkan sendiri, bukan dari lafaz hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan pula dari lafaz para sahabat dan yang semisalnya, tapi murni dari seorang perawi. Murni dari seorang perawi. Maka yang seperti ini akan menjadi permasalahan. Apakah ucapan ini bahagian dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ataukah tidak? Kalau misalkan ayuhat talabah atau khusus atau tarbiyatul muallimin menyebutkan kalam, seorang perawi menyebutkan kalam kemudian disertai dengan penjelasan, mungkin ini la ba'sa bihi, enggak akan ada masalah. Tapi apa pembahasannya? Yadkhula kalaman min indihi biduni bayanin, tanpa dia menjelaskan. Ini iskalnya. Tanpa dia menjelaskan. Jadi langsung dimasukkan seakan-akan lafaz tersebut, seakan-akan kalimat tersebut adalah bahagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hadisnya adalah hadis yang marfu', atau mungkin bahagian dari ucapan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum, kalau misalkan hadisnya mauquf. Maka kalau demikian keadaannya, tanpa ada penjelasan akan sulit. Tanpa ada penjelasan akan sulit, akan tercampur. Mana ucapan rawi, mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imma, kenapa sampai rawi tersebut memasukkan ucapannya ke dalam matan hadis yang ada? Disebutkan di sini imma, kemungkinannya yang pertama bisa jadi bahwasanya ar-rawi menginginkan tafsiran li kalimatin. Ini ihtimal al-awwal. Apa yang diinginkan oleh ar-rawi menyampaikan ucapannya di dalam hadis yang ada, di dalam matan yang ada, menggabungkan menjadi satu? Yang pertama adalah tafsiran li kalimatin, untuk mentafsirkan sebuah kalimat. Nanti akan disebutkan contohnya biar lebih gamblang. Mungkin ada beberapa kalimat yang gharibah, yang mungkin mereka dari kalangan bangsa Arab saja akan berpikir apa makna dari kalimat ini. Demikian keadaannya. Maka kalau yang seperti ini, seorang perawi menganggap saya harus menjelaskan apa makna dari kalimat ini, apa makna dari lafzul gharib ini, sehingga disebutkanlah tafsir dari kalimat yang gharibah tersebut. Kemudian ihtimal yang kedua, al-ihtimalu tsani, aw istimbatan li hukmin, atau mungkin juga perawi menggabungkan ucapannya tersebut ke dalam matan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bukan dalam rangka mentafsirkan sebuah kalimat, tapi apa? Istimbatan li hukmin, untuk mengambil istimbat dari sebuah hadis. Ah, ini loh, diperintahkannya berwudu oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara yang sempurna. Ini dalilnya, ini hadisnya, langsung disebutkan di situ, digabungkan ucapan beliau-beliau. Maka ketika hal ini dilakukan, terjadilah sebuah al-waham, kekeliruan, kesalahan. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan hal ini setelah diteliti para ulama? Karena ini seakan-akan bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi mau diingkari bagaimana? Dalam sebuah matan hadis. Jadi serba salah. Atau mungkin ihtimal asalis, ihtimal yang ketiga, wa ba'au bayanan li hikmatin. Atau mungkin bukan untuk mentafsir sebuah kalimat, bukan untuk mengambil sebuah hukum, tapi ihtimal yang ketiga adalah bayanan li hikmatin, untuk menjelaskan hikmah dari apa yang terkandung di dalam hadis tersebut. Tapi tadi ungkapan tersebut, penjelasan tersebut dari ar-rawi biduni bayanin. Ini yang harus antum garis bawahi. Biduni bayanin. Kalau misalkan rawi menjelaskan ini adalah ucapanku qultu misalnya, atau qala ar-rawi misalkan, atau lafaz-lafaz yang lainnya yang bisa terbedakan mana lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, mana penjelasan perawi. Inilah iskal lagi, enggak akan ada masalah. Ma'a bayan. Tapi kalau min duni bayan, ini wajhu iskalnya. Itu definisi idraj secara umum yang disebutkan oleh al-imam al-muhaddis al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Apa sih makna mudraj secara lughatan wa istilahan? Kita harus mengetahui itu dulu. Setelah kita tergambarkan definisi secara umum dari al-idraju fil matni. Lughatan, makna dari al-mudraju lughatan atau al-idraj, ismu maf'ulin min adrajtu. Ismu maf'ulin min adrajtu asy-syai'a fi syai'. Ismu maf'ul min adrajtu asy-syai'a fi syai'i. Idza adkhaltuhu fihi. Adrajtuhu syai'a fi syai'i, maknanya adalah ai idza adkhaltuhu fihi wa dammantuhu iyyah. Idza adkhaltuhu fihi wa dammantuhu iyyah. Ini makna dari al-mudraju lughatan. Ini makna dari al-mudraju lughatan. Ismu maf'ulin min adrajtu syai'a fi syai'i idza adkhaltuhu fihi wa dammantuhu iyyah. Ma'ruf ya insyaallah maknanya. Adrajtu asy-syai'a fi syai' ay adkhaltuhu fi. Adkhaltu, dammantuhu iyyah. Aku masukkan, aku gabungkan. Istilahan, ada secara istilah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Ma ghayyira siyaqu isnadihi. Ma ghayyira siyaqu isnadihi au udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Ma ghayyira siyaqu isnadihi au udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini secara istilah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Makna al-mudraj ma ghayyara siyaqu isnadihi. Siyaq hadisnya, sighahnya itu dirubah. Au udkhila fi matnihi, atau mungkin digabungkan dalam matannya ma laisa minhu, bukan bahagian dari hadis tersebut. Ini bukan bahagian dari ucapan Nabi, bukan bahagian dari ucapan sahabat. Bila faslin, tanpa adanya pembatas. Jadi langsung digabungkan tanpa adanya pembatas. Maksudnya apa tanpa adanya pembatas? Ya tadi seperti yang disebutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tanpa adanya penjelasan. Jadi tiba-tiba langsung disebutkan dalam matan hadis yang ada. Maka ini merupakan bahagian dari al-mudraj. Ayuhat talabah at-takhasus au tarbiyatul muallimin. Hakikatnya al-idraj ini bukan hanya terjadi pada matan. Al-idraj bukan hanya terjadi pada matan. Akan tetapi al-idraj ini juga bisa terjadi pada sanad. Insyaallah taala akan kita sebutkan terkait dengan mudrajul isnad setelah kita membahas apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah terkait dengan mudrajul matni. Maka kalau mudrajul matni kurang lebih apa yang telah disampaikan oleh al-musannif sudah tergambarkan pada kita. Maka kita masuk kepada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Utsaimin alaihi rahmatullah al-musannif, makanuhu ma'at tamthil. Kedudukan al-idraj ini disertai dengan contoh dari idraj fil matan. Hakikatnya idraj fil matan ini disebutkan oleh musannif, wa yakunu fi awwalil hadithi wa wasatihi wa akhirihi. Ini hakikat dari al-idraju fil matni, terbagi menjadi tiga bahagian. Jadi aqsamul idraji fil matni, judulnya demikian. Tempatnya tadi, makanuhu, bisa di awal, bisa pula di pertengahan, bisa pula di akhir matan sebuah hadis. Satu-satu akan disebutkan contohnya oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Sebelum kita masuk ke dalam contohnya, terkait dengan al-idraj fi awwalil hadith, terkait dengan al-idraju fi awwalil hadith, disebutkan oleh para ulama, wahuwa qalilun. Wahuwa qalilun. Lakinnahu aktsara min wuku'ihi fi wasatihi. Lakinnahu aktsaru min wuku'ihi fi wasatihi. Ini yang disebutkan oleh sebahagian para ulama al-muhaddithun. Di antaranya adalah al-imam Suyuti. Lakinnahu aktsaru min wuku'ihi fi wasatihi. Itu terkait dengan al-idraj fi awwalil hadith. Bagaimana kalau al-idraj fi wasatil hadith? Al-idraj fi wasatil hadith disebutkan oleh Suyuti alaihi rahmatullah, wa huwa aqallu minal awwali. Wa huwa aqallu minal awwal. Lebih sedikit lagi kalau di pertengahan. Di awal hadis sedikit, yang di pertengahan hadis aqal, lebih sedikit lagi. Bagaimana kalau di akhir hadis? Maka beliau alaihi rahmatullah menyebutkan, wa huwal ghalibu. Yang paling banyak terjadi di akhir hadis. Wa huwa al-ghalibu. Itu pembahasan secara umum dari al-imam As-Suyuti alaihi rahmatullah di dalam At-Tadrib jilid yang pertama halaman ke-270. Kita masuk kepada contoh yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, mithaluhu fi awwalihi. Contoh bagaimana idraj fil matan ini terjadi di awal matan. Awal matan sebuah hadis. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asbighul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Masing-masingnya, kalau Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Wudu', adapun Imam Muslim dalam kitab At-Taharah. Asbighul wudu' wailul lil aqabi minan nar. Bagaimana pembahasan idrajnya? Kalau di sebahagian redaksi matan hadis, maka akan disebutkan asbighul wudu itu dalam sebuah tanda kurung. Ada asbighul wudu sebelumnya buka kurung, kemudian ditutup dengan tutup kurung. Asbighul wudu dalam kurung tersendiri. Kemudian dipisahkan wailul lil aqabi minan nar. Kalau demikian keadaannya enggak terjadi iskal. Berarti lafaz asbighul wudu dengan wailul lil aqabi minan nar berbeda. Karena masing-masingnya terdapat pada bahagian tersendiri, dalam kurungnya berbeda. Bagaimana penjelasannya? Disebutkan penjelasannya, faqauluhu asbighul wudu, maka ucapan atau lafaz asbighul wudu, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ini merupakan bahagian dari al-idraj. Berasal dari mana? Berasal dari perawi. Siapa perawinya? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jadi bukan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Di sebahagian redaksi hadis atau di sebahagian cetakan menukil tanpa ada perbedaan antara dua lafaz ini, langsung dijadikan satu seperti cetakan Mesir yang pernah Anda dapati, Darul Qahirah Begitu pula DKI Darul Kutub Islamiyah. Maka ana nasihatkan kepada antum ayuhat talabah Tarbiyatul Muallimin awit takhasus, apabila ingin membeli kitab-kitab para ulama, ana lebih menyarankan untuk ambil cetakan-cetakan atau nusakh dari Mamlakah Saudiyah. Bebas terjemahannya apa atau bebas cetakannya cetakan mana, yang penting kalau bisa jangan Mesir, apalagi Lubnan. Itu dikenal dengan kitab-kitab yang luar biasa sakotnya banyak. Bahkan sebagiannya ada ana dapati kitab Asy-Syari'ah lil Ajuri terbitan DKI Darul Kutub Islamiyah Mesir, itu sakotnya sampai 10 halaman. Atau bayangkan, sakotnya sampai 10 halaman. Karena memang entah mereka mustajil, terburu-buru dalam mencetaknya atau yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, ini pelajaran yang juga disampaikan oleh para masyayikhuna, Syekhuna Arafat Ibn Hasan, Syekhuna Walid Fallasa, Syekhuna Abdul Ilah Al-Juhani, Syekhuna Abbas Al-Jauna, ketika menasihatkan kita untuk membeli kitab-kitab kalau bisa menghindari Mesir dan menghindari Lubnan. Memang sedikit lebih mahal cetakan-cetakan Saudi, tapi biidnillah kualitasnya akan lebih baik. Kualitasnya akan lebih baik insyaallahu ta'ala. Maka kalau sebagian cetakan tersebut jadi cetakan Sahih Muslim misalkan, cetakan Mesir, kebetulan anda punya, maka ketika Nabi SAW menyampaikan wailulil aqabi minan nar, sebelumnya ada ucapan Abu Hurairah ini dan tanpa ada penjelasan. Jadi langsung asbighul wudu wailulil aqabi minan nar, benar-benar dalam satu matan. Sehingga kita akan membayangkan, kalau kita tidak mempelajari ilmu mustalah, bahwa ini merupakan ucapan Nabi SAW, bahkan ini fi'il amr, perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, asbighul wudu, ayo sempurnakan wudu-wudu kalian. Padahal ternyata setelah dipelajari, setelah diteliti oleh para muhadditsun, asbighul wudu, perintah tersebut bukan dari Nabi. Perintah tersebut dari Abu Hurairah. Mudrajun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Jadi ini benar-benar merupakan ucapannya, ungkapannya Abu Hurairah, dan bukan sekali lagi ungkapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bisa diketahui hal tersebut? Dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bayyanathu riwayatun lil Bukhari anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, atau annahu qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, asbighul wudu. فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. Ini jelas, rinci. Perawi yang mendatangkan riwayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, menjelaskan secara rinci yang datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Bagaimana dalam riwayatan Al-Bukhari? قَالَ An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah bahwa beliau pernah mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Fa inna, ini ucapan Abu Hurairah, fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qal, karena sungguhnya Abul Qasim pernah bersabda wailun lil aqab minan nar, sungguh celaka al aqab, bahagian tumit yang bisa mendatangkan azab api neraka. Syarahnya insyaallah antum sudah pada mengetahui bagaimana kita terancam api neraka apabila ada bahagian yang kering dari bahagian betis atau anggota wudu secara umum. Maka ini ayuhat talabah yara'akumullah. Maka ketika kita mengetahui ternyata ucapan asbighul wudu bukan bahagian dari lafadz Nabi SAW, kita tidak boleh untuk menisbahkannya. Ini merupakan amrun min Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak diperkenankan, Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah sama sekali mengucapkan perintah tersebut. Karena kesalahannya sangatlah fatal, menisbahkan sesuatu yang bukan bahagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka riwayat Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan kepada kita tentang perincian yang ada bahwa asbighul wudu adalah ucapan dari sahabat yang mulia As-Sahabiyul Jalil Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, mithaluhu fi wastihi. Ketika mudraj ini dalam al-matan ada pada pertengahan matan, bukan pada awalnya. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha fi bada'il wahyi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi. Hadits Aisyah radhiyallahu anha ketika awal mula wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadits tersebut, wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad. Ini yang disampaikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyendiri di gua Hira. Fayatahannath. Apa makna tahannuth? Ini yang mungkin membingungkan sebahagian orang, bahkan bangsa Arab pun tidak ma'ruf, tidak familiar, tidak masyhur dengan lafaz at-tahannuth. Maka seorang alimah, seorang sahabiah yang merupakan murid langsung sekaligus istri tercinta setelah Khadijah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, menterjemahkannya, mentafsir kalimat ini. Mentafsir kalimat at-tahannuth. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wa huwa ta'abbud. Kalau ta'abbud ma'ruf, hatta orang yang baru belajar bahasa Arab akan mengetahui makna at-ta'abbud, al-ibadah. Al-layali dhawatil adad, beberapa malam. Maka syahidnya adalah at-tahannuth wa huwa ta'abbud. Dari sini ayuha at-talaba, kalau kita belum membahas hadis mudraj, maka kita akan melihat bahwa wa huwa ta'abbud ini merupakan tafsir dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Merupakan tafsir, penjelasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliaulah yang mengucapkan makna tahannuth wa huwa ta'abbud. Itu zahirnya. Karena beliau radhiyallahu taala anha mempertimbangkan bahwa lafaz tahannuth ini atau kalimat tahannuth ini tidak ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Itu perkiraan awalnya. Tapi ternyata setelah dipelajari oleh para muhaddithun, tafsir kalimah wa huwa ta'abbud bukanlah datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini syahidnya mudraj. Ini syahidnya al-mudraju fil matni wabil khusus fi wasatil matan. Kalau itu ungkapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak akan ada penyakit atau illatul idraj di dalam hadis ini, dalam riwayat ini, enggak ada masalah. Aisyah yang menterjemahkan, Aisyah yang mentafsirkan, selesai. Tapi ketika tafsir itu ternyata datang dari seorang tabi'in, bukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Penjelasannya bagaimana? Faqauluhu. Ini ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, wa huwa ta'abbudu mudrajun min kalami az-Zuhri. Muhammad ibn Shihab. Mudrajun min kalami az-Zuhri. Bagaimana bisa tahu? Bayyanathu riwayatun lil Bukhari min tariqihi bilafdhin. Lagi-lagi yang merincinya, lagi-lagi yang menjelaskannya adalah riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan lafaz wa kana yulhiqu bi ghari Hira fayatahannathu fihi. Qal wa tahannuthu huwa ta'abbudu al-layali dhawatil adad. Ada lafad qal at-tahannuthu huwa ta'abbudu. Itu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ini kan di pertengahan sanad, bukan di awal. Tadi Abu Hurairah di awal, asbighul wudu, seakan-akan itu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fayatahannath fi wa huwa ta'abbud, pertengahan hadis, pertengahan matan, seakan-akan ini ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata bukan. Ternyata berasal dari al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yang menjelaskan hal tersebut ketika beliau meriwayatkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Maka hadis ini dihukumi sebagai hadis yang mudraj, dan mudraj bagian dari salah satu illah. Tapi apakah ini mendhaifkan sebuah hadis ataukah tidak, nanti akan datang pembahasan di akhir ucapan al-musannif alaihi rahmatullah. Wa mithaluhu fi akhirih. Contoh al-mudraj di akhir sebuah matan, akhir sebuah hadis, adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Hadis yang ma'ruf yang datang dalam riwayat al-imamul Bukhari alaihi rahmatullah, diriwayatkan pula oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah, begitu pula datang dalam riwayat al-imamu Ahmad fi musnadihi, al-imamu Ahmad fi musnadihi dalam nomor hadis yang 8394, hadis yang ke-8394. Bahkan yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang berpenyakit, disebutkan bahwasanya hadis ini pun diriwayatkan oleh al-imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah di dalam al-ilal. Menunjukkan hadis ini bermasalah. Kalau hadis ini sahih, enggak ada masalah, tidak akan dinukilkan oleh al-imam Ad-Daruqutni di dalam al-ilal. Maka ayuhat talabah tarbiyatul muallimin awit takhasus, di sini terdapat illah. Di sini terdapat sebuah penyakit hadis. Bukan semuanya ternukil dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana? Dijelaskan oleh Utsaimin alaihi rahmatullah, fa qauluhu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurratahu, memperpanjang bahagian wudu di lengannya. Jadi kan disebutkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa umat Nabi yad'una yaumal qiyamah, akan dipanggil, dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ghurran muhajjalina min atharil wudu, mereka akan bercahaya dengan bekas-bekas air wudu yang ada di tengah-tengah mereka. Akan bercahaya dengan bekas-bekas air wudu yang ada di tengah-tengah mereka. Maka di sini ketika disebutkan lafad, famanistata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, ayyutila ghurratahu, untuk memperpanjang, memperbanyak. Jadi kalau misalkan kita disunahkan untuk berwudu, diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala yang namanya mencuci bahagian lengan itu sampai ke siku, makanya dilebihkan sampai ke atas bahu, biar cahayanya tambah panjang. Gitu maknanya dari ucapan mudraj ini, yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, akan disebutkan oleh al-musannif. Begitu pula ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa anggota wudu kaki itu sampai ke mata kaki, panjangkan sampai ke betis air wudunya. Agar apa? Agar cahaya kalian banyak, agar cahaya kalian bertambah. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, diperpanjang, diperbanyak, falyaf'al, maka lakukanlah, kerjakanlah. Disebutkan al-musannif alaihi rahmatullah, mudrajun, mudrajun min kalami Abi Hurairah farada biha Nu'aim ibnul Mujmir an Abi Hurairah wa dhakara fil musnad anhu annahu qala la adri qawluhu faman istata'a ila akhirih min qawlin nabi alaihi salatu wassalam aw min qawli Abi Hurairah aw min qawli Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka kata musannif alaihi rahmatullah, ini ucapan ini mudraj. Barang siapa yang mampu memperpanjang, maka ayo perpanjanglah, perbanyaklah anggota-anggota wudunya. Bagian tangan ayo sampai ke bahu, biar tambah banyak cahayanya. Bagian kaki, mata kaki, jangan hanya mata kaki, sampai ke lutut kalau perlu. Kalau misalkan kita berwudu di bagian muka, ayo sampai ke bawah-bawah, bagian leher, dada, dan yang seterusnya. Agar apa? Agar banyak cahaya yang kita dapatkan di hari kiamat. Ini katanya Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahagian dari mudraj, ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana dalam riwayat ini seorang perawi yang merupakan murid dari Abu Hurairah dari kalangan tabi'in yang bernama Nu'aim ibnul Mujmir an Abi Hurairah, dan memang Nu'aim ibnul Mujmir bisa antum lihat nanti di dalam Kutubur Rijal, bukanlah seorang yang siqatun thiqah, apalagi hafidhun mutqin, la, ada catatan pada sosok Nu'aim ibnul Mujmir. Beliau bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, dan dalam Al-Musnad, yakni Musnad Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau anhu, hunya kembali kepada Nu'aim al-Mujmir. Fil musnadi anhu, hunya kembali kepada Nu'aim al-Mujmir. Annahu qal, bahwa Nu'aim al-Mujmir mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui, qawlahu, ucapan faman istata'a ila akhirihi, apakah min qawlin Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nu'aim, atau dari ucapan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau sendiri, Nu'aim al-Mujmir sendiri, ragu, apakah faman istata'a ini ucapan Nabi ataukah ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian hukum akhirnya adalah waqad bayyana ghairu wahidin minal huffaz annaha mudrajatun. Qad bayyana ghairu wahidin minal huffaz, telah dijelaskan oleh sebahagian dari huffat, yani al-muhadithun, annaha mudrajatun, bahwa lafad faman istata'a itu mudrajah, bukan ucapan Nabi, melainkan ucapan sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, kemudian Syekhul Islam memberikan hukum pula, la yumkinu an takuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin yang demikian keluar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa sosok Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan enggak mungkin ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam? Lish, jawabannya kenapa? Jawabannya adalah karena Nabi alaihi salatu wasallam tata cara wudunya beliau ternukil dengan riwayat yang mutawatirah. Bukan 1-2 orang sahabat, bukan 5-6 orang sahabat, tapi mutawatirah, banyak sekali. Dan seluruhnya menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tanpa menambah bahagian anggota wudu, apakah bahagian lengan ataukah bahagian kaki, dan yang seterusnya. Taib, itu yang terkait dengan ungkapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Taib, ayuhat talabah, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, atau dars kita pada pagi hari ini, ana ingin memberikan sebuah tugas kepada antum terkait dengan al-idraju fil matni. Al-idraju fil matni. Tafadhal, untuk antum mencari atau membahas sebuah hadis yang mudrajun, sebuah hadis yang mudraj. Ana tidak akan sebutkan apakah di awalnya, di pertengahannya, ataukah di akhirnya, agar antum bisa melihat betapa samarnya idraj ini. Yaitu sebuah hadis yang datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tafadhal, dicatat tugasnya. Hadis majaa fi riwayatil Bukhari min hadithi Abi Hurairah marfu'an. Min hadithi Abi Hurairah marfu'an. Tafadhal, matannya. Lil abdi al mamluki ajrani. Lil abdi al mamluki ajrani. والذي نفسي بيده للعبد المملوك أجران. أنا ulangi حديث ما جاء في رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Nanti antum cari apa ini mudrajnya, atau mungkin enggak ada mudraj. La idraj fil matan wala idraj fil isnad, La fi awalihi, wa la fi wasatihi, wa la fi akhiri. Tafadhal, antum yang memberikan hukum. Sekarang antum menjadi seorang muhaddis. Sekarang antum menjadi seorang bahithul hadith. Kata Nabi SAW, lil abdil mamluki ajran, walladhi nafsi biyadihi, laulal jihadu fi sabilillahi, walladhi nafsi biyadihi, laula al jihadu fi sabilillahi, wal hajj, laula al jihadu fi sabilillahi, wal hajj, wa birru ummi, la ahbabtu, laula al jihadu fi sabilillahi, wal hajju, wa birru ummi, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Intaha kalamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam, seperti yang anda sebutkan tadi, riwayat al-imam al-Bukhari. Tidak anda beritahukan dalam kitab apa Imam Bukhari, apakah kitabul jihad atau yang lainnya, tafadhal antum cari sendiri. Itulah fungsi kenapa antum diberikan tugas sebagai bahithul hadith, dan antum akan mencari apakah hadith ini ada padanya illatul idraj, atau hadith ini sudah hadith yang sahih karena diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan tidak ada sedikit pun illah padanya. Taib, itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.